Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, Menteri Keuangan Khatib Basri punya usul, kalau perusahaan yang prestasinya bagus, tata kelolanya bagus, bisa diberi penghargaan berupa pajaknya tidak perlu diperiksa di tahun itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ya tentu positif ya, kalau memang artinya kan itu ada self-assessment, ada kepercayaan dari pemerintah kepada perusahaan, artinya nilai yang dilaporkan tentu itu dapat diterima oleh pemerintah. Saya kira itu hal yang bagus, mengingat juga aparat dirjen pajak kan juga terbatas gitu. Artinya itu akan mendorong perusahaan untuk taat terhadap pajak. Ini kan artinya ada kemudahan atau kepercayaan yang pasti dari pemerintah kepada pengusaha sejauh tanggung jawab terhadap pajak itu selalu dipenuhi dan ditaati. Jadi saya kira ini tentu hal yang positif sekali ya. Ada hal-hal lainkah Pak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait iklim usaha, membuat pengusaha nyaman di Indonesia dan pengusaha lokal juga semangat bangun ekonomi Indonesia? Ya sebetulnya kalau itu banyak sekali sebenarnya. Jadi mengenai kepastian hukum, artinya peraturan, peraturan itu kan jangan ganti menteri, ganti pemerintah, atau bahkan belum setahun sudah dirubah misalnya, artinya kan itu perlu kepastian hukum. Dan yang kedua, penegakan hukum tentunya. Dan kita tahu bahwa tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik itu pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran di lapangan yang cara tidak langsung itu memang membuat pengusaha itu untuk berpikir kalau tidak terjadi penegakan hukum yang pasti. Nah yang ketiga, memang banyak regulasi pemerintah ini yang harus disinkronisasi satu sama lain, termasuk juga antar pusat dan daerah. Yang keempat tentu ada baiknya ditinjau kembali tentang Undang-Undang Otonomi Daerah, mengingat terlalu banyak kebijakan pusat tingkat 1 dan tingkat 2 itu yang boleh dikatakan mendorong terjadinya inefisiensi terhadap proses perizinan atau juga untuk mendirikan satu usaha. Nah yang terakhir tentu yang klasik adalah masalah infrastruktur, masalah bunga bank, harga listrik yang mahal, kepastian mendapatkan energi, apakah itu listrik, apa itu gas, biaya logistik yang mahal, dan lain-lain. Ada langkah baik dari pemerintah, tetapi PR-nya masih banyak. Jadi contohnya seperti sekarang saja, misalnya di tengah rupiah melemah, kemudian ekspor yang melemah juga, karena daya beli masyarakat juga yang relatif belum baik, ya. Kemudian harga listrik, TDL-nya naik dua kali. Dan itu kan impact-nya besar. Kemudian pajak juga tidak tercapai, tapi di sisi lain, industri dan pelanggan produktif justru dikorbankan. Industri dan pelanggan produktif ini kan menciptakan lapangan kerja, memberikan, menghasilkan pajak, menghasilkan devisa untuk mereka yang ekspor. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.